pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 14 Februari 2019 dibacakan Ardiansyah. Kobar GB minta penetapan sekolah tertinggal di Abdia dievaluasi. Tiga tersangka korupsi di Biren kembalikan uang proyek. Kehilangan mobil dan 300 dus rokok korban perampokan diperkirakan rugi 2 miliar rupiah. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Koalisi Barisan Guru Bersatu Kobar GB Kabupaten Aceh Barat Daya menilai penetapan sekolah tertinggal dan sekolah sangat tertinggal di Abdia tidak sesuai fakta di lapangan. Ketua Kobar GB Abdia Rusli mengatakan guru yang mengajar di sekolah tertinggal dan sekolah sangat tertinggal diberikan honor atau tunjangan lebih berupa honor untuk guru garis depan terluar, terdepan, dan tertinggal. Karena fakta di lapangan, sekolah yang jauh masuk ke pedalaman tidak masuk dalam SK sekolah tertinggal maupun sangat tertinggal. Sementara sekolah yang berada di pinggir jalan dianggap sekolah tertinggal. Padahal peran guru di desa terpencil dengan guru di kota-kota tidak jauh berbeda. Malahan cenderung lebih keras kerja mereka yang di pedalaman dengan berbagai rintangan, tantangan serta semua keterbatasan masyarakat menilai akan pentingnya pendidikan. Sudarlun, tiga tersangka dugaan korupsi proyek pengamanan tebing Kerung Samalanga Biren mengembalikan uang 893 juta ke kantor Kejaksaan Negeri Biren. Ketiga tersangka yakni T. Mahyudin, pemilik perusahaan, dan Nazarudin sebagai direktur perusahaan PT. YD Kober Jaya Abadi Lok Semame dan MS sebagai pejabat pembuat komitmen dari BPBD Biren. Namun uang korupsi sebesar itu hanya diantar oleh seorang tersangka yaitu MS tanpa ada pendamping. Sedangkan kedua tersangka lain tidak tampak ke kantor Kejati setempat. Uang korupsi 893 juta ini diterima kasih pidana khusus Kejari Biren Saifuddin SHMH bersama tiga pegawainya di ruang kerja kasih pitsus. Selanjutnya uang ini langsung disita oleh pihak kejaksaan setempat. Sudarlun, sopir serta dua sales rokok yang menjadi korban perampokan bersenjata api mengalami kerugian 2 miliar rupiah. Armiadi yang didampingi Hari Syahrian selaku sales utama dan Teku Ilhami juga sales yang telah bekerja 2 tahun di perusahaan, jika barang dalam mobil berupa rokok sebanyak 300 kotak, besaran harganya 2 miliar rupiah, belum lagi uang dan HP juga dirampas. Rokok yang dibawa dari Lok Semame tujuan pedagang di Biren, Pedada Pelimbang sampai Samalanga merupakan distribusi rutin. Adanya penghadangan tersebut tidak diperkirakan sama sekali karena jalan lintas nasional dan kawasan itu agak sepi. Sudarlun, tiga korban perampokan oleh pelaku yang menggunakan senjata api di Jalan Nasional Desa Gampung Mulia, Buging, Pedada Biren, Selasa siang yang sempat diamankan di Polres Langsa, telah dijemput ke Polres Biren. Kasat Reskrim Polres Langsa Ibtu Agung Wijaya Kesuma mengatakan ketiga korban telah dijemput tim Polres Biren pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban, ketiga korban diturunkan oleh pelaku di wilayah Kecamatan Langsa Timur pada Selasa sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 00 waktu Indonesia Barat, ketiganya melapor ke Polres Langsa. Selanjutnya pihak Polres berkoordinasi dengan Polres Biren. Sebelumnya diberitakan satu unit mobil box jenis Gold Diesel roda 6 dari arah Medan tujuan Banda Aceh dihadang di ruas jalan nasional kawasan Desa Gampung Mulia, Buging, Pedada sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku penghadangan diduga sejumlah orang yang menggunakan mobil kendaraan minibus Avanza. Diperoleh informasi, mobil box tersebut bagian depan berwarna oranye dan box warna putih, di dalamnya satu orang sopir dan dua orang kernet. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Darlun innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah salah seorang putra terbaik Aceh, Tuanku Mirza Kemala, pada Rabu 13 Februari 2019 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Pria murah senyum yang terakhir menjabat staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM RI ini meninggal dunia setelah berjuang keras menghadapi penyakit kanker yang dideritanya. Jenazah mantan juru bicara BRR Nat Nias itu akan diterbangkan hari ini dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan jenazah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pukul 15 dan selanjutnya dibawa ke rumah keluarga di Lamtemen Banda Aceh. Dari informasi yang beredar, almarhum akan dikebumikan di kompleks perkuburan keluarga Tuanku Raja Kemala, Gampung Kedah, Banda Aceh. Darlun, kasus kebocoran data ribuan pengidap HIV di Singapura belum berakhir. Menurut Menteri Kesehatan Singapura Gan Kim Yong, pelaku yang merupakan seorang warga Amerika diduga masih menyimpan banyak informasi yang dicuri. Yong mengatakan sang pelaku Miki Farera Brokes berhasil mencuri dan membocorkan data lebih dari 14.000 warga negara Singapura dan asing yang menetap di negara itu dan mengidap HIV positif. Saat ini ia diekstradisi ke negara asalnya dan sedang menjalani proses hukum terkait perkara narkoba dan pemalsuan data karena ia adalah pengidap HIV. Proses menyebar informasi rahasia secara daring termasuk nama, nomor identitas, nomor telepon, dan alamat dari 5.400 warga Singapura yang didiagnosis HIV hingga Januari 2013 dan 8.800 warga negara asing yang mengidap HIV hingga Desember 2011. Yong menyatakan kepolisian Singapura bekerja sama dengan aparat penegak hukum Amerika untuk memantau internet terkait kebocoran data tersebut. Darlun, Presiden Joko Widodo disebut bakal segera memanggil manajemen PT Freeport Indonesia terkait tuntutan sejumlah pegawai perusahaan yang mengaku dirumahkan oleh perusahaan tambang itu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku Presiden Jokowi telah menemui sejumlah pekerja Freeport. Ia pun menyebut Jokowi bakal segera memanggil manajemen guna mencari solusi dari permasalahan ketenaga kerjaan pada perusahaan tambang yang mayoritas saham diambil pemerintah tersebut. Kendati bakal memfasilitasi para pegawai Freeport ini, Muldoko menyebut Jokowi juga berpesan agar tuntutan yang diajukan pegawai tersebut juga tidak berlebihan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 14 Februari 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.